Selamat sore. Kedengeran kan nih suaranya? Saya di sini hujan, atapnya juga jadi berisik. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ucok, dipanggilnya Ucok. Saya akan perkenalkan di sini ada dua narasumber dan ada pimpinan proyek Mila, operator Dina, narasumber kita Kelana dan Veru. Coba, apa kabar Kelana? Halo, halo, kabar saya baik. Veru, gimana? Halo, selamat baik dan selalu. Sebelumnya mungkin nanti akan ada yang disampaikan oleh Veru ya, Veru ya. Akan membacakan apa? Surat terbuka rakyat surat terbuka dari rakyat. Oke, kita akan kita langsung aja apa akan lagu dulu ini? Ya, langsung ya. Oke, silahkan Veru. Mohon izinnya kawan-kawan, hari ini kami akan membicarakan tentang surat terbuka rakyat RW 11 Taman Sari bersama Solidaritas. Hari ini diharapkan surat ini juga bagaimana kita bisa memaknai lebih dari apa itu arti kemanusiaan dan apa itu arti ruang hidup. Kami rakyat Taman Sari menyampaikan selamat hari disabilitas yang baru saja diperingati. Kekurangan dalam hal apapun yang melekat pada diri manusia tidak seharusnya mengurangi kemerdekaan yang sejatinya dimiliki semua. Lahiriah atau insidental, tak seorang pun yang menghendaki dikurangnya. Begitu juga kami. Hak asasi manusia adalah satu penanda sejarah yang hendak meninggikan martabat manusia di hadapan apapun. Kami percaya bahwa nun di kemudian hari kesetaraan adalah hal yang niscaya. Untuk itu, aksi kami kemarin pada tanggal 3 Desember 2018 yang kami lakukan di kediaman Anda atau di kediaman Komnas Hak Asasi Manusia, hingga detik ini kami menuliskan surat ini. Kami adalah satu barisan dengan siapa saja yang memperjuangkan kesetaraan, juga terjaminnya HAM bagi semua warga. Jika Anda berkenan, tangan kami terbuka untuk bersama mengusut kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak Pemkot Bandung. Perlu kami sampaikan, makna rumah bagi kami tak sekedar properti belaka. Susunan batu di atas tanah dengan polesan-polesan. Mengutip kata Pramudia Anantatur, rumah memiliki nilai spiritual bagi penghuninya. Rumah memberi perikatan yang intim terhadap kemanusiaan. Kulminasi menahun atas aktivitas hari-hari. Menjadi perbeda antara ruang penjara dan keluarga. Bayangkan jika semua yang berjibun mewarnai memori sosial itu lenyap dalam sekejap. Barangkali hal itu yang memberi daya pram seseorang saat hendak dipisahkan dari kediamannya. Seorang diri, dia hendak menghadapi sekumpulan militer bersenjata lengkap. Konon, mengakhiri hayat di rumah memberi perasaan tentram. Rumah adalah segalanya. Kami tak butuh gedung mewah dengan gincu rumah deret. Yang kami kehendaki adalah rumah dan lahan yang sejatinya milik kami. Tapi Pemkot Bandung memaknai lain. Bagi mereka, rumah kami sekedar hitungan peluang profit yang bisa dilipat gandakan. Bagi mereka, kami hanya orang-orang yang dipandang liar dan tak berhak atas nilai spiritual tempat kami tinggal. Kemanusiaan kami direduksi dengan sederet angka investasi. Atas nama adat kota, memori sosial kami hendak dikuburkan. Setahun lebih kami bertahan, tidak untuk belas kasih pergantian nominal. Setahun lebih kami mengalami intimidasi untuk suatu yang sejatinya adalah milik kami. Setahun lebih teror bagi baik langsung ataupun tidak langsung menggelintir barisan kami yang bertahan menjadi susut. Dan setahun lebih tekad kami ditempa untuk tidak percaya pada lobi-lobi dan janji manis kekuasaan. Simpati dan hormat untuk saudara-saudara kami Kampung Kolase, Jalan Jakarta, Jalan Karawang, Kebon Jeruk yang sebelumnya jadi korban gusur Pemkot Bandung. Kepada Komnas HAM, jika Anda kalian masih percaya bahwa hak manusia bukan komoditi, urungkan itikad untuk memfasilitasi Pemkot Bandung dan kontraktor merampas tanah dan rumah kami. Jadilah suaka bagi warga tak berdaya yang terintimidasi. usut dan tindak tegas pelanggaran HAM yang selama ini Pemkot Bandung lakukan pada kami. Teruntuk Komnas HAM, terberkatilah siapa saja yang mencurahkan hidup matinya bagi kedaulatan manusia di bumi. Dan karena itu, sudah semestinya kedaulatan kami atas tanah dan rumah kami menjadi salah satu prioritas perjuangan HAM. Bila kalian percaya hak asasi manusia adalah narasi rakyat tertindas di bawah kekuasaan, maka berdirilah suatu barisan dengan kami memerangi segala bentuk penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana almarhum Munir pernah menegaskan, biarkanlah rakyat yang menentukan arah bangsa ini yang dibangun, dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat pemilik sah konstitusi. Dan proyek rumah deret kami nyatakan sebagai penyelewengan konstitusional yang mesti ditentang. Salam. Oke, terima kasih Saudara Peru, itu tadi ya surat solidaritas. Saya akan, oh iya, terakhir saya lihat grup anggota yang 173, grup diskusi Solidario. Kalau ada kawan-kawan yang belum bergabung, silahkan klik link yang ada di caption-caption Instagram itu, Radio Solidario. Acara diskusi kita bahas, waduh ada petir, sorry ada petir. Kita ngobrol di bawah petir. Kita akan membahas tentang perampasan ruang hidup di Taman Sari. Nanti akan kita dengarkan ya apa yang terjadi di Taman Sari, kemudian untuk kepentingan apa, kenapa itu terjadi, siapa lawan siapa. Ini bisa dari Peru dulu atau Kelana dulu nih? Peru dulu, oke silakan. Ya kawan-kawan, kasus rumah deret ini semula bermula pada tahun kemarin, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2017. Ketika itu warga RW 11 diundang buka bersama oleh wali kota pada saat itu Ridwan Kamil. Dia mengundang warga untuk buka bersama, tapi ternyata disitulah titik awal warga mengetahui bahwa ruang hidup mereka, kampung kota mereka, dan lingkungan hidup mereka akan dibangun sebuah proyek rumah deret. Tapi yang kita harus ketahui, ini bukan rumah deret, yaitu adalah rumah susun yang dibangun dua tower, satu tower 6 lantai untuk warga, dan 10 tower satu tower lagi itu 10 lantai itu untuk kepentingan komersial. Di hari itu juga warga akhirnya mengetahui bahwa memang proyek ini memang tidak benar-benar untuk warga sendiri. Makanya warga secara tidak langsung sebelum kami masuk pada bulan Oktober, warga sudah melawan. Mereka memasang banner-banner di atas atap mereka seolah minta pertolongan kepada siapapun warga kota Bandung untuk hari ini sama-sama berjuang bersama mereka mempertahankan ruang hidup mereka. Dan kami sendiri baru masuk kepada di Taman Sari itu awal Oktober 2017, sekitar satu tahun kemarin. Dan hal yang paling bisa kami lihat adalah bagaimana solidaritas di kota Bandung hari ini terus bertambah. Hari ini kita tidak sedang berbicara tentang ideologi, tapi kami percaya kita tentang bicara tentang kemanusiaan itu sendiri. Oke. Dan sekarang perjuangan warga sudah 1 tahun 6 bulan. Ya kami harapkan solidaritas seluas-luasnya hari ini bukan hanya bicara tentang kota Bandung, tapi bicara tentang ruang hidup warga-warga di semua daerah-daerah yang hari ini sedang digumpur pengusuran besar-besaran. Taman Sari sendiri adalah titik berangkat untuk kawan-kawan sadar, terutama untuk di kota Bandung. Kedepannya akan lebih dari ada 454 titik pengusuran berikutnya. Dan hari ini Bandung tidak baik-baik saja. Di balik gimmicknya, kota Bandung atau gincu pembangunan kota Bandung yang katanya tamannya bagus, tapi ada hal yang lebih yang harus kawan-kawan lihat. Banyak warga-warga yang tergusur. Taman-taman kota Bandung yang dibikin hari ini tidak untuk warga kota Bandung, tapi untuk gimmick keindahan kota yang sementara. Kalian bisa lihat ketika malam hari, siapakah yang tidur di taman itu, dan siapakah yang pada akhirnya menikmati taman itu benar-benar sebagai rumah. Yaitulah warga kota Bandung yang memaknai mereka sebagai gelandangan di kota sendiri. Ya, itu tadi ya penjelasan singkat dari Peru untuk apa yang terjadi di Taman Sari, ya, yang sudah terjadi 1,5 tahun. Kita mungkin kalau masuk ke Bandung, adem ya, adem. Kemudian dia kota fashion, kota apa lagi? Bandung tuh kota taman. Ramah saham. Ya, kita akan mendengarkan lagi penjelasan dari Kelana. Silahkan Kelana. Di sini sebenarnya saya tidak terlalu intens di sana karena banyak berkegiatan di luar kota juga. Tapi ketika di Bandung saya pasti stay di lokasi tersebut. Nah, perkembangan mengenai keadaan di Taman Sari ini, yaitu selanjutnya adalah membuat warga RW 11 Taman Sari merasa risih dan geram. Meski pada mulanya pemerintah mengakunya melakukan penataan tanpa penggusuran, tapi nyatanya penggusuran tetap dilakukan. Warga merasa dirugikan, dan memang kenyataannya warga dirugikan dengan adanya proyek rumah deret ini. Selain itu, adanya isu komersil berkaitan tentang rumah deret juga menambah keresahan warga RW 11 yang sebagian besar telah tinggal dan bermukim di kawasan tersebut sejak tahun 60-an. Status warga yang semula adalah pemilik dan mempunyai hak tempat tinggal akan berubah status menjadi penyewa. Kemudian tidak hanya itu juga, hingga detik ini Pemkot Bandung tidak bisa memberikan bukti kepada warga, termasuk memperlihatkan surat kepemilikan tanah yang katanya sudah sejak tahun 1940-an. Nah, dari manakah pemerintah Kota Bandung ini mempunyai hak tanah tersebut, padahal sejak era tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Oke. Di sana kawan-kawan yang solidaritas tinggalnya di sana memang intens ya. Ya, untuk beberapa kawan-kawan di sana memang ada yang live in atau tinggal di sana, berbaur bersama warga. Bahkan yang kami rasakan selama 1 tahun kami berjalan bersama, ada nilai lebih yang memang bagaimana kehidupan sosial warga di sana juga sudah menganggap kami sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri. Dan hingga hari ini kami juga menganggap bahwa memang mereka adalah saudara kami. Kenapa pada akhirnya kami sampai berjuang bersama-sama warga, walaupun dengan berapa kali kami dipukuli oleh ormas, dipukuli oleh aparat kepolisian, bahkan diintimidasi, bahkan juga ada yang ancaman pembunuhan terhadap kawan-kawan. Tapi yang kami rasa hari ini adalah tanggung jawab sosial muda kami sendiri di Taman Sari terutama. Karena yang kami lihat bahwa memang perjuangan kami hari ini bukan hanya bicara tentang Taman Sari, tapi bicara tentang Bandung dan juga bicara tentang, ya, kalau kawan-kawan mengharapkan tentang keadilan, disitulah perjuangan yang memang harus dimulai. Kami tidak menggantungkan pada siapapun selain pada diri kami sendiri, apalagi bicara tentang negara hari ini yang memang kami rasa telah gagal bagaimana mengayomi dan melindungi warga negaranya sendiri. Makanya kita harus memang membentuk kolektif kita sendiri dan melawan negara itu sendiri dan juga pemerintah kita sendiri. Oke, kawan-kawan, jadi kalau suatu hari kawan-kawan duduk di taman, di salah satu taman di Bandung, itu perlu diingat sebetulnya apa yang hilang, kehidupan semacam apa yang hilang sebelum taman itu dibangun ya. Ada berapa taman di Bandung tuh, di kota itu ya? Weh, banyak. Kalau di Jogja nggak tahu, kalau ditanya ada berapa taman di Jogja nggak tahu. Mana ada, kayaknya nggak ada juga ya. Nggak ada. Jadi kalau nongkrong ya di warung kopi misalnya. Kita kan bisa mungkin dijelaskan yang agak bisa kita ambil, misalnya kegiatan kawan-kawan di sana tuh apa aja sih sampai mendatangkan kawan-kawan banyak ke sana, misalnya sebelum kita berbicara tentang ada kedatangan beko pertama ke Taman Sari ataupun ancaman-ancaman. Artinya kan yang penting dari perampasan ruang hidup itu kan mencari teman sebanyak-banyaknya ya untuk datang kemudian menghadang ancaman, kan kayak gitu tuh. Nah, bisa diceritakan gak masalah itu? Ya, di Taman Sari sendiri itu sebenarnya bagaimana kami pada hari apa aja aktivitas kawan-kawan di sana? Ya, kegiatan salah satunya adalah bersosial bersama warga dan juga mendengar, yang hal yang paling penting adalah bagaimana mendengarkan keluh kesah mereka. Bahkan setiap pagi juga sering ngobrol, bahkan malam kami mengadakan forum bersama warga. Dan sampaiannya juga kami membuat beberapa kegiatan yang bahkan kegiatan itu menurut kami udah terlalu sering banget gitu. Karena emang itu juga titik di mana kami harus bisa menghidupkan kembali ekonomi warga yang udah tercerabut. Dan juga bagaimana kami bisa sedikit menghibur warga yang memang secara psikologis udah down banget. Juga kawan-kawan juga di sana juga memang komprontirnya memang bisa dikatakan sering banget. Ya, salah satu hiburan kami adalah berkegiatan, aktivasi ruang itu hal yang penting. Yang kami percaya adalah bagaimana ketika memang kita masuk ke suatu wilayah dan untuk berbaur bersama warga, membangun kehidupan sosial baru di sana. Hal yang paling penting itu selain okupasi, ya aktivasi juga partisipasi warga, solidaritas juga. Bagaimana hari ini enggak cuma kawan-kawan yang kawan-kawan mahasiswa, tapi juga kawan-kawan dari pelajar, bahkan juga kawan-kawan yang memang sebagai buruh juga ikut, juga kawan-kawan yang memang tidak bernasib baik untuk sekolah juga kami tampung, karena kami tidak melihat perbedaan itu. Hal yang paling kami jauhi di sana itu ada stigma. Karena apa? Ya, warga miskin kota itu adalah udah saatnya udah bisa bergabung bersama-sama. Yang hari ini selain pangan itu, rumah itu hal yang paling esensi untuk kehidupan warga sendiri, warga kota gitu terutama. Sebenarnya kayak ini konfliknya kan, saya juga sempat baca-baca ya dan ngobrol-ngobrol gitu soal kepemilikan ini kan di situ ya ada masalah ya. Sebenarnya si Pemkot ini mengklaim dan lain-lain. Nah, itu bisa dijelaskan nggak supaya kawan-kawan yang dengar ini juga bisa tercerahkan ya. Ya, itu ada sebenarnya gimana ya tentang kepemilikan, terutama kepemilikan tanah di Taman Sari sendiri. Ini hal yang paling lucu gitu. Ketika Pemkot Bandung mengaku mereka telah membeli tanah di sana sejak tahun 1921 katanya, terus berubah lagi menjadi tahun 1930, terus berubah lagi menjadi tahun 1941. Tapi yang harus kawan-kawan catat, mereka sampai sekarang tidak bisa menunjukkan bukti tentang kepemilikan tanah di sana. Dan juga bagaimana hari ini kan logika, adakah negara memiliki tanah? Kan kita tahu bahwa memang undang-undang dasar kita juga mengatur tanah, air, udara dikuasai, nggak ada bahasa dimiliki dan diperuntukkan untuk rakyat. Kan warga di sana juga berdasarkan persil warga udah menguasai sejak tahun 50-an, ada juga yang dari tahun 60-an. Dan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, ya warga udah berhak mendapatkan sertifikasi lahan. Tapi berapa kali warga mengajukan semenjak tahun 80-an, mereka dijegal karena memang ya Taman Sari itu benar-benar berada di tengah kota. Semua orang pasti mau memiliki di situ karena memang dekat banget sama pusat pemerintahan kota juga, dan juga dekat banget sama kampus-kampus kayak ITB, Unisba, Unpas, dan juga dekat dengan pusat pembelajaran. Bahkan di depan pemukiman warga itu ada pasar modern gitulah, Balubur Town Square, yang juga dulu warganya digusur juga, katanya mau dibangun ruang terbuka hijau, tapi sekarang jadi mall. Kan keren kan, kota Bandung memang selalu keren dan selalu ya gimmicknya itu keren banget lah pokoknya. Membangun ruang terbuka hijau jadinya mall, dan juga apa gitu? Aman. Oh ya, tentang kepemilikan. Ya sekarang warga lagi mengajukan ya sertifikasi ke BPN karena memang status tanah di sana masih tanah negara bebas. Otomatis kan ya warga berhak untuk mendapatkan sertifikasi lahan. Itu makanya kenapa warganya sekarang yang bertahan ngotot banget bahwa memang ya mereka berhak dan mereka harus mendapatkan sertifikasi lahan di sana. Ya, Kelana ada yang mau disampaikan, banyak yang mau disampaikan kayaknya ini. Silakan. Kalau aktivitas sendiri sih kawan-kawan di sana yang pasti mengaktivasi ruang, menghidupkan kembali ruang-ruang yang pada saat ini sudah beberapa rumah sudah dihancurkan. Kegiatan-kegiatan tersebut diisi dengan mulai dari nonton film bareng, kemudian nonton sepak bola bareng, ada acara musik-musikan, berkegiatan seni, pameran dan lain sebagainya. Ada juga kegiatan-kegiatan untuk anak-anak kecil gitu. Berarti untuk meramaikan Taman Sari itu banyak acara gitu ya, musik ya. Memang harus banyak acara juga karena untuk membantu membantu perekonomian kembali. Soalnya ketika mengadakan kegiatan atau acara di sana, otomatis kita dorong warga untuk berjualan kembali. Soalnya pasca adanya isu rumah deret ini, kegiatan mencari nafkah warga jadi tersendat karena banyak yang was-was dan khawatir ketika mereka kerja, karena pekerjaan mereka kan mata pencariannya itu berbeda-beda. Ada yang jadi kuli bangunan dan lain sebagainya. Ketika mereka harus meninggalkan lokasi tersebut, mereka was-was akan adanya apa, penghancuran secara paksa, secara tiba-tiba maksudnya, begitu. Ya itu tadi sedikit penjelasan, mungkin juga nggak sedikit, tentang kepemilikan sebetulnya apa yang menjadi akar masalah. Ternyata Pemkot Kota Bandung atau pemerintah Kota Bandung itu juga tidak bisa membuktikan ya. Ini sama sebenarnya kayak di Kalicode yang sedang diteliti itu. Kita lagi ini di sana. Sama juga, jadi bukti kepemilikan atau mereka mengklaim bahwa tanah ini dari zaman sebelum kemerdekaan ya. Artinya sebelum proklamasi itu loh. Iya, jadi enggak ada gunanya proklamasi itu. Ya teman-teman kalau mau bertanya silahkan dimulai di grup. Sampai sini barangkali ada pertanyaan, sok atau ditanyakan di grup ya. Itu ada grupnya Solidario Taman Sari. Ini ada anggota banyak gini masa gak ada yang nanya? Oh ada ya? Hah? Iya. Siapa mau nanya? Emil. Hah? Gak kedengeran nih, maaf ya, hujan. Kita kayak yang bisik-bisik gitu. Oh lagu dulu, oke. Kita lagu dulu ya. Beri kami nafas untuk mendiskusikan sesuatu karena ini hujan, oke. Yuk kita lagu. Kerja negara terdepan datang menghajar, ratakan badan dan ladang di kala fajar. Aroma ban terbakar beserta para demonstran yang terkapar berikan kabar tentang kehancuran asal dari berbagai lini, tentang kematian kurawa sejati dalam teori demokrasi. Melindungi dan melayani, merundungi dan mengkafani ekonomi yang dimonopoli, giring kami menjadi supir taksi. Trias koruptika di republik milik tentara. Definisikan habitat kami ke dalam dua kriteria: kotak pungutan pajak dan suara. Riuga di ampunan pajak dan pilkada untuk apa? Perampasan lahan secara simultan untuk siapa? Konsumsi sinetron kopi syarida yang berkepanjangan. Sinergi monoton masa overdosis agama haus akan pengkafiran. Pahlawan dan panutan palsu penuh skandal. Politikus selebritas selaras bersujud di atas altar feodal. Sudi dianal oleh imperialis lokal. Masuk ke ribuan tenaga kerja ilegal. Anda laba-laba kekacauan elektoral adalah sinyal dari supremasi tiran pemodal. Check out my people's comments. Check out my people's comments. Di mereka yang mempersahankan ruang hidupnya dari ujung barat hingga timur. Check out my people's comments. Dimana petang solidaritas berkam sekeras. Aplikasi di mana adalah rezim diusung. Dari garis demarkasi. Mendarat 5 kota dapat lasa populas. Senapan yang mendarat menemparas di atas. Tumpuan pumbek bernyawa menampak ilas. Sejak penyintas yang absen tercetak di koran berjuta tiras. Yang merampas urgensi dari raungan sirine. Berapa substansi dari taksi di badan ritme. Periksa ulang resto usaha politik uang provokasi uang. Manuver pakaian properti bermain peluang. Periksa ulang setiap blueprint dan peta konflik. Siapa yang berada di belakang kendali setiap intrik. Resim doang dan politik, hukum dan pemilik. Koran TV Ormas, Laska, Tuan Hakim dan penyidik. Selidik tanah yang dibebaskan bagi kafe merah para pelaku. Industri lahan sewa, pasar mewah, pabrik sepatu. Matrix terpadu dengan buruh yang tak pernah mampu. Miliki tubuh tawa plus yang setiap tubuh meregang saku. Simpan doktrin karya soal cinta dan air. Bagi mereka yang terpunya tanah dan selalu membeli mahal air. Bagi mereka yang terusir dan menjadi martir. Catan si paksa diparkir di bawah cakar Garuda dan terakhir. Hidup di bawah tanah serupa Moria. Di bawah angkar aparat yang tercatat sejak rotor dan utopia. Hingga tiba di era ekspansi menggurita. Terekam oleh watchdog dengan kamera. Yodo Estera. Penjuri yang kasar untuk mereka yang sabunya tergantikan sawit di Papua. Untuk mereka yang terhimpit tambang liat Boni, Sinar, hingga Goa. Masyarakat adat, petani langkat. Mereka yang mempertahankan konservasi di Teluk Benoa. Sehingga mereka yang dihujani sebuah bulldozer di ibu kota. Keep it real. Bagi mereka yang bertahan di Rembang dan Pati, di hadapan rezim bandara, di WTT dan Majalengka, semua ancaman tambang di Kulon Progo, Lumajang, Sumatera Utara, Karawang, Jambi hingga Bangka, di bawah pedil di Urut Sewu dan Bima, di hadapan rezim konsesi dari Indramayu hingga Moro-Moro, yang bertahan di hadapan PLTU dari Pasang hingga Lereng Ciremai, dan sudut-sudut kampung kota yang digempur penggusuran. Keep it real. Kabarkan. And you don't stop. My people, when you gonna leave? My people, give them room to breathe. My people, stop oppressing. My people, all they want is bread and love. Membuat aktivitas kita yang selama ini, yang kita kawan-kawan masih lakukan dari tahun ke tahun, main musik, bikin literasi dan lain sebagainya, ini kita jadikan dari denyut pergolakan. Menikam kedamaian. terus mendukung, menggaungkan, dan menggalang solidaritas supaya rezim itu tahu bahwa rakyat itu tidak diam gitu kawan-kawan ya, bahwa kita nih tidak diam-diam aja melihat sesuatu seperti ini. Karena bagaimanapun yang dapat mengubah sesuatu, yang dapat memberikan ruang kepada masyarakat, pemerintah untuk tahu adalah solidaritas. Janji manis semacam Pemkot gitu, katanya mau dikasih modal lah, mau dikasih tempat lah, ternyata nggak ada, nol sampai sekarang. Warga aja yang belum kebagi kali 18 kakak, katanya mau dikasih di daerah mana? Ya, kita akan menjawab pertanyaan yang kita tampung dari grup Solidario Taman Sari. Barangkali kawan-kawan masih ada yang kurang lengkap untuk kejelasan soal Taman Sari atau status hukum ya, kepemilikan tanah. Tadi sudah dijelaskan oleh Peru, dan di atas juga yang bergabung belakangan mungkin nggak bisa mengakses keterangan soal kepemilikan tanah dari Mbak siapa Eva ya di grup tadi ya. Nah, ini ada penjelasan lumayan panjang juga dari Linggosaurus. Dari Linggosaurus, apa asal usul banyaknya rencana penggusuran di kota itu karena program Kotaku ya, atau City Without Slums. Karena ini juga ada sih di Kalicode nih kayak gini ini. Di sana juga cuman belum meledak aja gitu. Soal kayak gini-gini nih, hati-hati aja nih kawan-kawan yang hidup di kota ya, siap-siap. Sobat-sobat Miss Queen. Anjing, kok gitu sih. Jangan apatis dengan konflik yang sedang terjadi ya, karena negara punya alat atau jimat yang sangat ampuh untuk merampas tanah kita. Ya, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, siap-siap aja kawan-kawan ini tiba-tiba lagi ngopi, lagi apa, dengar selentingan rumahnya mau jadi bandara misalnya, atau mau jadi ruang terbuka hijau tapi ternyata malah jadi mall, saya mau jadi rumah sakit ternyata malah jadi perumahan misalnya, terus nanti kawan-kawan digeser ke rumah susun, emang mau hidup di rumah susun? Ya, ini ada pertanyaan dari saudara siapa? Saya cuma melihat di kertas ya, maaf ya pendengar, yang sudah dirangkum tadi sama tim pro kita. Tadi juga sudah dijelaskan soal, oh belum ya? Ini ada pertanyaan nih, tempat atau persisnya di mana lokasi Taman Sari udah dijawab ya di grup ya? atau mau sekalian dijawab di sini, oke. Ini juga ada pertanyaan gimana AMDAL, AMDAL-nya gitu. Terus perkembangan update Taman Sari mungkin nanti belakangan aja ya soal update ini di sesi yang paling belakang. Kemudian solidaritas apalagi yang akan dilakukan selanjutnya agar kemenangan dapat diwujudkan. Dan ini keren kali ini pertanyaannya nih. Ya silakan, siapa dulu yang mau jawab? Feru atau Klana? Feru dulu, oke. Okay. Oke. Okay. Aku jawab lokasi dulu ya berarti ya. Iya, yeah, karena emang ya nasib kami adalah sudah dihilangkan dari peta dunia ini, RW 11 ini. Kawan-kawan bisa jalannya Jalan Taman Sari, pasti Jalan Taman Sari, yang mana di situ ada Unisba, ada ITB juga, ada Unpas juga. Terus nanti kalau kawan-kawan nemuin ada tulisan Baltos itu, ada kayak hampir mall gitulah, bisa disebut ke mall. Balubur Town Square. Itu tepat banget di belakang Balubur Town Square, atau patokannya bisa di Masjid Al-Islam, itu yang warna hijau terang banget. Nah, itu di belakang itu kampung kotanya. Atau di samping Taman Film. Nah, nanti kalau kawan-kawan main di Taman Film, ngelihat ada yang digusur, nah itu dia. Pokoknya udah habis aja pokoknya kalau di Taman Film, ngelihat layar, lihat belah kiri, itu RW 11 gitu. Tapi kalau misalnya mau beli traksi silakan. Warga juga terbuka di sana, dan asalkan kawan-kawan juga harus mengerti bagaimana psikologi warga, jangan seolah-olah menjadi dewa kebenaran gitu, seolah-olah ya warga tanya aja sebenarnya apa aja yang terjadi di sana, warga udah bisa ngejelasin kok dengan secara gamblang itu. Terus apa lagi tadi? AMDAL. Oh iya, soal AMDAL. AMDAL ini kan ya kawan-kawan tahu kenapa Maret kemarin kami ngeruduk di LHK itu. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan itu untuk ngeluarin satu surat yang memang kerangka acuan analisis dampak lingkungannya itu belum ada. Makanya kita mau ngeluarin satu surat aja udah mau tiga kali demo, tiga kali aksi, dan itu hampir bentrok sama pihak kepolisian, dan juga pihak kepolisian provokasi warga sekitar kan. Ya kita udah tiga kali demo baru keluar satu biji surat itu yang kita demo tuh ya tiga kali hampir dua minggu gitulah kan. Terus bagaimana juga proses AMDAL-nya juga tidak melibatkan warga kok gitu, bicara tentang kerangka acuan analisis dampak lingkungan aja nggak ada kejelasannya, nggak ada partisipasi warga, apalagi bicara tentang AMDAL-nya, apalagi bicara tentang izin lingkungannya, apalagi bicara tentang IMB-nya, kan nggak melibatkan partisipasi warga. Pokoknya mereka tuh gusur dulu baru AMDAL berikutnya, yang kayak gitu kan. Logika Pemkot itu kayak gitu, pokoknya gusur aja dulu, peruntukannya terserah untuk apa. Kita juga sampai sekarang masih sanksi kok, ini akan dibangun rumah deret atau memang akan dibangun mall atau akan dibangun apartemen, kita nggak tahu. Karena emang Taman Sari itu strategis banget, mau ke tol dekat, samping banget jembatan Pasupati. Jadi kalau AMDAL-nya katanya udah keluar, analisis mengenai dampak lingkungannya, kita juga masih sanksi gitu. Karena emang enggak ada keterlibatan dari warganya sendiri kok gitu. Warga enggak pernah diundang untuk partisipasi, bahkan pihak Pemkot enggak benar-benar datang langsung ke RW 11 gitu. Mereka enggak tahu mereka takut atau mereka pengecut gitu atau gimana, enggak pernah benar-benar mendengarkan aspirasi warga. Pokoknya ini udah hasilnya dari Pemkot, ya silakan terima gitu. Kan otoriter banget kan? Keren kan Pemkot ini? Katanya kota Ramaham. Oh, kirain asasi manusia, ternyata hotel, apartemen, mall. Oke, Klana mau nambahin? Udah. Oke. Okay. Oh iya. Ini tuh tadi penjelasan soal lokasi, karena nggak ada di Google Map ya. Iya. Jalan. Waduh. Kawan-kawan harus bikin Google Map sendiri ini. Ya itu tadi lokasinya itu di bawah jembatan Pasopati ya, jalan layang samping jembatan Pasopati, belakang Balubur Town Square, Baltos singkatannya, Baltos. Selain tempat itu strategis untuk dekat kemana-mana, misalnya dibangun apa tadi, rumah deret tuh ya, rumah susun ya, untuk yang mau bersolidaritas juga itu sebetulnya strategis, artinya ya kawan-kawan datang ke situlah. Ramai terus. Dekat Unisba kan, itu dekat Unpas, dekat ITB. Dekat gedung sate juga. Iya, dekat gedung sate. Kalau mau sekalian solidaritas mungkin mau selfie-selfie dulu di Gedung Sate ya. Main gitu yang dari Jatinangor misalkan juga banyak kampus. Juga banyak mural. Oh, banyak mural juga. Pokoknya ekspresi kawan-kawan yang bersolidaritas Daun Sari ada deh di sana ya kan. Iya. Oh. Kali mau mengisi acara di sana. Iya. Barangkali ada yang berkemampuan menggambar atau punya band ya. Komunikasi saja sama kawan-kawan di sana untuk saya pengen tampil nih ya, gitu loh. Tapi jangan ruangnya disiapin. Tapi jangan lupa perspektifnya ya, atau kampanyenya juga jangan cuma pengen nyanyi aja. Saya kan iya. Ya, penandanya selain Baltos dan Taman Film tadi Masjid Al Ikhlas ya. Al-Islam. Oh, Al Islam. Oke, di mana-mana selalu masjid sebagai penanda ya. Ada lagi enggak ini pertanyaan? Ini iya, status hukum atau hasil banding yang diajuin ke PTUN hasilnya seperti apa katanya. Oh, iya. Kemudian yang mau solidaritas gimana nih gitu, maksudnya kayak apa sih jalurnya gitu supaya bisa mengakses atau bersolidaritas di situ gitu. Oke. Lagi-lagi kita bicara tentang hukum ya. Hukum kan dibuat oleh politik kekuasaan juga sebenarnya. Bagaimana juga kemarin hasil bandingnya itu warga ditolak di PT Tun Jakarta. Sekarang warga sedang mengajukan kasasi, baru masuk kok, baru masuk bulan November kemarin, November ini. Ya, kita nunggu nanti hasil keluar dari kasasi. Kasasi bagaimanapun hasilnya nanti kita akan ya terus lanjut peninjauan kembali juga. Sebenarnya kan bukan hanya di perihal perkara tentang SK ini kan, surat keputusan pembangunan rumah deret ini. Tapi juga ada di sana juga ada pidana lingkungan yang terjadi dan itu memang udah jelas kan pidana lingkungan. Selain itu juga kekerasan, intimidasi juga itu mau dinaikin kan. Itu juga kan yang harus, apalagi ini di segi tentang sektor HAM-nya gitu, hak asasi manusianya ya. Aku lihat Komnas HAM tuh abai terhadap pelanggaran HAM-nya. Jadi malah mereka tuh bukan Komnas HAM tapi Komnas Mediasi gitu. Iya, jadi ini kan logika Komnas HAM ini ya itu orang-orang NGO yang katanya udah pintar, udah segini, ternyata mereka tuh secara ininya oh iya, belum respect juga terhadap HAM itu gitu. Jadi malah mengedepankan kepentingan pemodalnya. Ya warga kan mau bertahan ya, lu harus lihat gitu apa aja sebenarnya yang terjadi benar-benar gitu. Ketika memang kasus pemukulan berapa kali kita bentrok kayak gitu, pernah diusut enggak gitu. Kan kita berapa kali bentrok tuh. Ya besok juga sebenarnya kan peringatan ketika memang Beko pertama kali datang ke Tamsar tuh tanggal 6 Desember 2017. Di situ kita juga berhasil menghadang. Itu dulu lah, nanti kalau cerita bentrok-bentroknya itu nanti aja. Ya kawan-kawan, jadi kalau mau solidaritas datang aja ya, datang gitu ya. Aja. Ya. Kita terbuka kok. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada dan bagaimana rancangan tata ruang atau RTRW ya, rencana tata ruang wilayah sebenarnya bukan ruang hidup. Iya, Mil. RTRW yang sedang diperjuangkan khususnya bagi warga Taman Sari. Maksudnya rencana tata ruang hidup ini apakah kawan-kawan yang solidaritas ini bikin rancangan atau RTRW nih maksudnya, karena di sini kalimat selanjutnya yang sedang diperjuangkan khususnya bagi warga Taman Sari. Mungkin tawaran apa mungkin gitu ya. Kalau misalnya menolak pindah ada tawaran enggak dari kawan-kawan solidaritas gitu atau bagaimana sih? Kita anggap saja pertanyaannya seperti itu ya. Bagaimana? Maksudnya yang ada dalam imajinasi warga soal tata ruang yang ideal dan memenuhi kebutuhan ruang hidup mereka itu kayak apa gitu. Oh iya iya. Kita anggap saja pertanyaannya itu ya. Oke. Bisa enggak? Jadi oh iya kawan-kawan, ini biasanya kalau konflik perampasan ruang hidup ini ada penumpang-penumpang gelap ya, artinya penumpang gelap ini dia bentuknya ormas, organisasi masyarakat. Saya kayak di Temon juga kayak gitu, ada ormas yang enggak jelas itu dia apa, Gerbang Bintang Selatan itu bintangnya di mana itu loh. Di selatan iya sih, cuman bintangnya di mana itu kita juga enggak tahu gitu loh. Ya gerbangnya di mana juga kita enggak tahu, tapi dia pernah melakukan intimidasi di sana. Kemudian di Taman Sari juga ada, tadi sudah diceritakan Veru, ormas-ormas ini dia penumpang gelap nih sebenarnya. Ngapain kamu ini bikin ormas kalau kerjanya cuma belain proyek pemerintah ini loh. Iya. Nah, iya oke, tadi pertanyaan yang tadi ya kita kembali itu bisa dijawab. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh warga dan kawan-kawan untuk memperjuangkan hidupnya atau membuat hidupnya nyaman nih, yang kayak apa, atau pemerintah nih ya pergi aja lu sana deh gitu kan, misalnya nggak usah ganggu kita gitu, ini kita nih juga lagi hidup di sini misalnya gitu. Nah ya silakan langsung aja. Nah ini kan sebenarnya kembali lagi, warga kan stigma kumuh katanya, stigma kumuh, tapi kan ya berdasarkan sebenarnya kan kita mengacu juga kepada katanya perwal wali kota sendiri, RW 11 itu gak masuk kawasan kumuh pada tahun 2015. Bahkan terupdate sekarang juga gak masuk sebenarnya. Yang masuk tuh malah RW yang sebelah-sebelah, RW 16, RW 15, 19 sama 20. Tapi tiba-tiba ya warga di sini di stigma kumuh, karena emang di sana juga gang-gangnya jalannya gede-gede kok gitu intinya. Kan yang paling harus dilihat itu adalah bagaimana kalau kita capaian warga, ya warga bisa menata lingkungannya sendiri gitu. Kalau misalnya dianggap bahwa emang sanitasinya kurang, ya kita perbaiki secara bersama-sama. Kan menata kan gak harus menggusur ya. Ya itu kan, kan yang pengen dicapai itu adalah menata, atau memang ini udah jadi tabiat pemerintah ngusur aja gitu. Katanya Bandung kota kreatif, tapi kan yang ngusur itu salah satu tindakan gak paling kreatif sebenarnya. Gimana kota katanya masuk 10 kota apa kreatif UNESCO, tapi yang ngusur aja kerjanya gak kreatif. Ya minimal cat kampung lah, kayak Malang diwarna-warnain kampungnya kalau memang katanya kampungnya kumuh itu. Ya capaian kawan-kawan dan juga warga di sana bagaimana ya, mereka tetap bertahan di sana, dan juga bagaimana partisipasi warganya harus diiniin. Kan sekarang tuh karena emang pihak Pemkotnya enggak pernah ada partisipasi, datang aja enggak pernah kok ke ini ngundang warga ke apa? Ke istana mereka terus gitu intinya. Ya kan seolah ya budaya-budaya feodal kita tuh masih ada gitu, ngundang ke pendopo warga, ya warga down lah ngeliat pendopo, rumah mereka yang ya hanya sederhana, datang ke pendopo yang kayak apa aja kayak gitu kan. Ya kita, makanya yang capaian kita adalah ya warga bisa bertahan di sana, juga mengelola ruang hidupnya sendiri gitu. Ya negara datang kan cuma mengganggu akhirnya, itu yang sampai kesimpulan kita di situ. Tadi kan dibilangnya stigma kumuh itu ya. Cuman sebenarnya apa sih parameter kumuh itu kalau menurut pemerintah atau World Bank atau siapapun lah itu yang mau ada agenda menggusur. Karena kan kalau di sini juga ya Cok ya, di Jogja juga kan beberapa tempat udah disebutkan itu wilayah kumuh, kayak di Code udah masuk program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, kayak yang dijelasin Bang Linggosaurus tadi ya gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih parameter kumuh yang minimal yang kalian tahu deh gitu, yang bisa dibagi ke pendengar. Parameter kumuh. Sebenarnya apa sih indikator tuh disebut kumuh gitu kan, kan bingung. Iya, emang itu makanya kita bingung juga kan. Apakah indikator kumuh ya provinsi kan logika indikator kumuh itu tuh dipakai yang dari PUPR kan, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apakah memang rumah-rumah kayu dan rumah-rumah semi permanen itu kumuh? Sebenarnya kan kita juga nggak tahu kan sebenarnya. Apakah parameter kumuh Bandung sama parameter NTT itu sama? Nggak bisa dibedain kan sebenarnya. Kita gimana kumuh itu kan, kumuh atau nggak kumuh itu bicara tentang nyaman atau nggak nyamannya sebenarnya. Kalau misalnya warga kotanya nyaman terhadap itu, ya ini kalau misalnya katanya memang kurang menarik untuk dipandang, kenapa nggak diperbaiki atau ditata kan. Ini jadi kumuh itu ketika memang ada lingkungan warga yang kena katanya di stigma kumuh, yang itu semuanya kesimpulan itu datang dari penguasa sendiri, kan yang taunya warga sih sebenarnya. Kita tata-tata aja gitu intinya. Sebenarnya bicara tentang kumuh itu hal yang abstrak juga. Iya enggak sih? Iya, makanya bingung juga kirain kumuh gimana. Ya itu karena absennya pemerintah lagi. Partisipasi warga ini enggak dilibatkan itu ya sama si pemerintah yang megang duit World Bank ini. Ini nih alurnya gini, alurnya misalnya. Ini World Bank punya duit, tempat kumuh di daerahmu itu tolong ditata ya. Aku punya duit segini nih gitu. Misalnya tadi yang di list kotaku itu yang di list oleh Linggosaurus di sana ada IIB, kemudian ADB. Nah, itu kan kalau IDB IDB Islam Development Bank tuh ya. Itu di UIN Sunan Kalijaga Jogja tuh banyak IDB masuk, di UNY juga banyak IDB masuk. Ini saya juga mau share sedikit sebenarnya tentang kumuh yang dibilang tadi. Sebelumnya kalau di COD itu sering ada riset-riset dari kampus yang mereka mengirim mahasiswa arsitektur, kemudian mengirim mahasiswa tekling, teknik lingkungan untuk penelitian di kampung, kayak sanitasi itu diteliti juga, kemudian kayak apa gambar kampungnya itu digambar langsung di situ sama mahasiswa. Nah, tidak lama setelah itu datanglah rencana merusunkan warga ini, jadi warga ini di situ. Iya. Mungkin yang di Taman Sari juga bisa ngecek ke belakangnya sebelum ada rencana ini, barangkali ada penelitian-penelitian gelap dari mahasiswa yang dimanfaatkan dosennya itu. Karena itu juga terjadi di Code, di Juminahan. Oke, sebelum kita membahas yang lain dulu, saya sebenarnya pengen dengar suaranya Kelana ini. Ya, kalau di kalau iya, misalnya followernya ribuan ini. Kalau teman-teman di Temon ini kan supaya ada aktivitas misalnya, itu dibikin nggak cuman yang festival ya, acara-acara, tapi juga ada bagian nanam, ada bagian energi, ada bagian. Jadi artinya supaya kawan-kawan yang ingin bergabung itu, kamu enaknya di mana? Ada yang bagian pendidikan anak-anak. Nah, apakah di Taman Sari juga ada yang semacam itu? Artinya pokoknya kesibukannya harus ada terus. Kegiatan, bukan kesibukan, kegiatan harus ada terus. Saya kalau Kelana ini kan bagian kebudayaan dan kebudayaan senian rupa, seni rupa ini ya. Dan bagian perluasan ya, Naya. Bagian jaringan ya. Boleh diceritakan apa aja yang ini? Kalau kegiatan di sana sih tiap hari ada terus, dan tentunya teman-teman di sana pun stay terus di sana, meskipun titik-titik konflik di sana tuh, maksudnya titik-titik lokasi yang akan terkena imbas penggusuran itu tidak hanya di Taman Sari saja, tapi sebagian warga sebagian kawan-kawan yang ada di Taman Sari selain yang di titik konflik yang lain terus mengadakan kegiatan. Untuk kegiatan-kegiatan pendidikan pun ada beragam di sana, mulai dari pendidikan feminisme, terus kemudian ada ekopol, kemudian ada lagi juga MDH dan lain sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan itu terus berlanjut setiap minggu, bahkan mungkin ada yang setiap hari juga, karena gimana kebutuhan dan kapasitas kawan-kawan itu sendiri gitu. Jadi sesuai kemampuan kawan-kawan aja ya. Kalau kawan-kawan ini jagonya orasi terus disuruh ngegambar kayak Kelana kan gak mungkin ya, Naya. Kecuali pengen belajar dulu itu loh. Ya gak apa-apa, orasi aja gitu berarti. Sebenarnya kayak saya juga yang cuman dari visual dipaksa ngomong kayak gini nih, serasa tertekan juga gitu. Gimana ya? Lagu. Oke, itu tadi Kelana ternyata merasa tertekan untuk menerangkan karena kebiasaan visual ya. Nah, begitu juga dengan kawan-kawan yang kayak misalnya kayak saya ini bergelimang bacot kayak saya gini, disuruh gambar kayak Kelana kan juga gak mungkin, tertekan juga. Oke, kita lagu dulu ya. Lagu dari siapa, Din? Markesi Cak. Orkes Cicak. Waduh, oh, dangdut. Siap. Yo. Dengan dali kepercayaan. usaha kesenangan kreatif. Rasid di belakang lebih baik ketimbang menciptakan sebuah kedamaian yang khusus. Gelorakan kembali semangat baris senang kapan. Kontra revolusioner adalah kebosanan. Waktunya merebut hak untuk berkehidupan. Senjata ini dituntut ketidakmungkinan. Larilah lebih cepat, wahai kameran. Dunia tua membuntutimu dari belakang. Larilah lebih cepat, wahai kameran. Dunia tua membuntutimu dari belakang. Sistem terbaik adalah penghancuran. Destruktif fatal ikat titik paling rawan. Melampaui militansi era emagonman. Resistensi berkelanjutan lupa tarian. Merakit molotov bagaikan isi cinta. Layak songsong senam pasang kursi pernah bicara. Rekonstruksi surga di atas puing kota. Senandung kemenangan dengan nada suang kelola. Batu kerikil di genggaman tangan. Senjata minimal bagi pertempuran. Nyawa bukanlah batas bagi kita untuk menyerah. Larilah lebih cepat, wahai kameran. Dunia tua membuntutimu dari belakang. Yang masih gangguan dengan situs Solidario yang minta nama itu karena pendengarnya membludak. Asli loh itu. Ini biasanya cuman 300-400 pendengar, sekarang mungkin 500. Kan gitu. Ya, lihat aja tuh di grup aja udah 100 berapa itu loh, belum yang enggak di grup. Ini masih ada pertanyaan. Tadi di grup juga sempat membahas tentang Komnas HAM itu. Jadi sebetulnya dia ini solusi satu-satunya yang dia tawarkan dalam konflik semacam ini adalah mediasi, dan itu terjadi juga di Temon nih. Artinya kalau kita mengharapkan Komnas HAM untuk melakukan sesuatu, ya itulah hal yang paling jauh yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM adalah udahlah mediasi aja gitu. Dan sementara mediasi ini kan posisinya antara pemerintah dengan warga itu pasti timpang. Artinya itu bukan mediasi. Nah, itu memberikan ruang kepada pemerintah untuk menekan warga di dalam apa yang disebut mediasi oleh Komnas HAM ini. Ini ada pertanyaan yang minta update soal Taman Sari ya. Taman Sari hari ini. Oh iya, ini yang belum follow akun Instagram Radio Solidario silakan follow dulu. Yang masih Twitteran juga bisa di follow di Twitter ya, sama kayak di akun Instagram Radio Solidario @radiosolidario. Kalau misalnya ada teman-teman yang tadi mendengarkan tapi terpotong-potong di tengah-tengah lagi enak-enaknya misalnya mendengarkan gitu, terus terpotong, nanti bisa mungkin rekamannya akan, bukan mungkin tapi rekamannya juga akan diupload di situs Solidario. Tapi sabar ya, karena kita ternyata membutuhkan banyak editor audio ini sebetulnya. Kekurangan SDM untuk editor audio. Banyak sekali audio yang kita rekam yang belum kita upload itu karena kekurangan sumber daya manusia. Soal editor audio ini loh. Kalau kalau soal kuota internet ini kita banyak. Lihat aja nih siaran ini juga pakai sinyal internet. Jadi kawan-kawan kalau mau mendengarkan Radio Solidario silahkan cek kuota dan jaringan ya. Ya ini update Taman Sari. Kemudian supaya menang ini, maksudnya kemenangan ini bentuknya juga beda-beda ya di setiap konflik. Kemenangan macam apa sih misalnya? Sebetulnya kayak punya kesadaran yang bahwa perampasan ruang hidup itu tidak hanya masalah misalnya ganti rugi. Ini pertanyaan paling menjengkelkan soal ganti rugi ini, pengalaman kita dan mungkin kawan-kawan pendengar juga. Ganti ruginya gimana? Lu kira soal kayak gini cuma ganti rugi? Ya gitu loh. Artinya udah melampaui itu gitu loh. Udah melampaui kamu barangnya diambil terus diganti, udah melampaui itu soal perampasan ruang hidup itu untuk warga yang bertahan ini. Nah, ini pertanyaannya juga mungkin kemenangan yang bisa diwujudkan, solidaritasnya itu semacam apa, kemudian update. Kemenangan. Ya, pertama kali kita juga ke Taman Sari yang kita sadari sendiri gitu. Kalau kita bicara tentang menang dan kalah, itu juga boleh dikatain tuh bicara tentang hal yang bisa dikatakan hal yang semu juga. Kalau menang dalam segi hukum itu jelas keputusan hakim kan, berarti kalau di jalur litigasi. Tapi kalau di jalur non litigasi atau jalur memang solidaritas ini sendiri gitu, apa yang memang harus di, yang pengen dicapai sama kawan-kawan ya, bicara tentang kesadaran apa itu ruang hidup gitu. Ya ruang hidup tuh bukan hanya tentang duit, bukan hanya tentang materi, tapi melampaui itu kan, ada perasaan, ada ke proses kepemilikan terhadap terhadap apa, ruang-ruang di setiap rumah kita gitu. Ya namanya juga ruang hidup, ya bukan ruang mati kan. Di situ kan kita beraktivitas, di situ kita tidur, di juga di situ kita bagaimana menuliskan sejarah hidup kita, dan semuanya tuh nggak bisa dihitung dengan materi sih kalau aku lihat gitu. Ya kalau capaian kemenangan yang pengen dicapai sama warga, sama kami-kami apa? Ya warga tetap di situ satu. Kalau warga di situ tetap pasti menang. Itu yang pengen ini. Tapi kalau nggak di situ juga, kita tahu lah bagaimana hari ini kan negara kalau misalnya selalu menggunakan legitimasi kekuasaan mereka. Mereka punya modal, mereka punya alat negara mereka kan yang bisa menghantam dengan kekerasan gitu. Ya kalau diinginkan kita pengen bertahan. Kalau kita bisa bertahan, terus kita bisa kembali apa, membuat kehidupan kita yang lebih baik, itu kemenangan, hal yang kemenangan paling kecil. Tapi kemenangan yang lebihnya adalah bagaimana individunya sadar, sadar sebenarnya apa itu ruang hidup, dan bagaimana mereka juga bisa menyebarkan kepada warga-warga lain gitu, terutama warga kota Bandung. Makanya kita selalu bilang bahwa Taman Sari itu jadi titik berangkat orang-orang kota Bandung untuk menemukan fitrah kota Bandung sendiri. Kita tahu kan orang-orang Bandung ini kan militannya minta ampun gitu. Bandung pengen dikuasai lagi, mending bakar sekalian. Bandung lautan api terjadi kan tahun 48. Daripada dikuasai oleh kolonial, ya bakar aja gitu. Ya mungkin hal itu sebenarnya. Bagaimana memiliki Bandung itu kan bukan hanya memiliki gedung-gedung yang secara tidak langsung kita nggak tahu siapa yang punyanya sebenarnya. Gedung-gedung tinggi, mall itu siapa sih yang punya gitu, kita nggak tahu. Bandung itu apakah itu? Katanya wah Bandung udah maju. Majunya dilihat karena emang adanya tol, karena adanya mall, karena adanya factory outlet, distro makin berantakan di mana-mana. Bukan itu majunya gitu. Majunya itu ketika emang orang tahu kesejahteraannya itu memang benar-benar bisa dicapai sama dia. Satunya dia terjamin untuk makan, terjamin untuk terhadap tidak diintimidasi. Ini gimana mau ya bicara tentang ruang hidup kan bicara tentang kenyamanan. Kan kita diserang terus ini. Ini kayak apa ya? Kayak boleh disebut diserang gitu dengan menggunakan apapun itu. Kemenangan kita ya kemenangan kita lebih dari itu, tentang bicara tentang kesadaran itu yang pengen kita capai. Nah, itu kesadaran bahwa ruang hidup itu tidak sebatas urusan materi seperti ganti rugi misalnya. Ada keterikatan ya antara manusia dengan ruangnya. Yang lebih gampang itu kalau kawan-kawan ini nggak udah enak ngekos gitu, terus nggak punya duit, belum bayar, diusir ibu kos kan juga nggak enak. Maksudnya karena udah ada nyaman gitu loh di kamar kos itu ya. Itulah gampangnya sih. Kemudian banyaknya konflik semacam ini sebetulnya ada apa alert atau satu peringatan untuk kita semua bahwa ternyata negara itu gak sebaik yang kita kira. Misalnya kayak tadi dibahas di awal bahwa kepemilikan, bahwa seharusnya warga ini menurut Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sudah diberi surat kepemilikan tanah dari BPN, seharusnya ya. Bukan malah dikatakan mereka itu tidak punya sertifikat, tetapi seharusnya itu difasilitasi oleh negara supaya mereka mempunyai tanah gitu loh. Nah, itu juga terjadi di Kalicode sebenarnya, sama sih. Cuman kalau di sini kan klaimnya beda, bukan pemerintah administrasi negara kayak Pemkot, Pemkab dan lain-lain, tapi warisan zaman dulu itu loh. Apa itu? Kesultanan itu loh, Sultan Ground, Pakualaman Ground. Itu lebih absurd lagi. Oke, kawan-kawan yang pengen update soal Taman Sari nanti bisa dijelaskan lebih mendalam dan in-depth oleh Veru atau Kelana. Kelana nanti ikut ya jelasin ya. Ya berarti Veru nanti jelasin ya. Update ya. Update Taman Sari. Update Taman Sari. Ya, pasca kemarin tanggal 3 Desember 2018 kita geruduk Komnas HAM. Kan ada hasil baru lagi gitu. Komnas HAM kan memang ya meneliti, salah satunya yang pengen kita ini kan adalah hak atas tanah, hak terhadap ruang hidup. Itu yang harus memang diakomodir sama pihak Komnas HAM. Terus bagaimana juga update kita juga kan di segi hukum, penggugatan SK kita masih berlangsung di kasasi kan di PT TUN Jakarta. Juga selain itu juga kawan-kawan tetap akan terus beraktivitas di sana, juga terus mengaktifasi yang paling penting. Selain itu juga kita sering melakukan pendidikan juga kan. Pendidikan itu tujuannya untuk apa? Bukan hanya untuk warga tapi juga untuk solidaritas. Bagaimana hari ini kita yang paling penting itu memperkuat jaringan solidaritas. Itu memang Taman Sari itu sebagai titik berangkat warga Kota Bandung untuk melihat apa yang terjadi dengan kotanya. Dan yang sebenarnya kan bukan hanya kasus Taman Sari gitu. Kebon Jeruk masih ada, Dago Elos yang berkonflik sama pihak swasta juga. Di sana akan ada 7 hektar lahan yang akan digusur, akan ada ribuan orang yang akan kehilangan ruang hidupnya. Terus belum lagi kedepannya ada 454 titik itu melalui program Kota Tapak Kumuh itu, City Without Slum. Dan juga bagaimana kan sekarang reaktivasi rel kereta juga. Sebenarnya kan Bandung ini lagi digempur besar-besaran, baik itu warga miskin kotanya, baik itu pedagang kaki limanya, apapun. Hari ini itu ruang hidup kita memang benar-benar dicerabut. Ya tujuan mereka kan apa? Biar kita menjadi generasi penyewa terus gitu, yang kita ngewarisi hutang gitu kepada penerus kita. Ya udah nyewa aja terus itu. Padahal ini kan ya kita enggak memiliki sendiri terhadap apa itu tanah air gitu. Ini tanah kita sewa, air juga kita beli dengan harga mahal lagi semuanya juga. Itu untuk update-nya ya kayak gitulah, kita akan terus gitu, enggak henti-hentinya sampai apapun untuk kepentingan bersama ini terhadap ruang hidup. Aktivasi ruang itu penting. Proses hukum juga terus berjalan, pidana lingkungan juga berjalan. Dan untuk apa lagi? Untuk kemenangan. Untuk kemenangan itu ya gimana Allah aja lah, Allah Subhanahu wa taala. Menang kalah itu kan yang penting kita udah berjuang sehormat-hormatnya dan sebaik-baiknya. Kelana, gimana? Gimana ya? Merasain kalah terus. Kan? Mau ikut menjelaskan? Gimana? Jangan merasa tertekan, relax dan. Gimana, nak? Mengenai apa nih? Apa aja yang mau? Misalnya. Atau gini ya, awal mula ingin bersolidaritas ke Taman Sari, ya itu juga menarik tuh. Kenapa sih? Berinisiatif untuk datang ke Taman Sari dan kemudian berproses di situ. Misalnya dia seorang yang tidak tergabung dalam organisasi manapun gitu. Gimana nak dulu itu? Sebenarnya sih saya ketika pertama kali ke lokasi Taman Sari, saya lebih banyak fokus di kebun jeruk dan informasi-informasi pun aku lebih banyak mengenai kejadian di kebun jeruk karena di kebun jeruk itu konfliknya sama PT KAI. Kemudian di awal Oktober ya waktu itu ya. Nah, awal Oktober itu ada banner-banner di kita kalau lewat melalui jembatan Cikapayang jembatan ini Pasopati terlihat banner besar tolak rumah deret gitu. Nah, dari situlah awal mula penasaran gitu, ada apa sih dengan rumah deret di Taman Sari ini. Nah, dari situ mulai ikut berbaur sama warga dan kawan-kawan juga karena di sana juga warga emang sudah melawan sejak sebelum datangnya kawan-kawan gitu kan. Nah, kemudian ya saya di sana cuman ikut-ikut berpropaganda ria, kemudian menyiapkan perangkat aksi dan lain sebagainya. Ya mungkin sebatas itu untuk saat ini karena saya lebih banyak di luar-luar daerah Kota Bandung sendiri gitu dan berpindah-pindah. Nah, ini karena ini bagian jaringan ya, nak ya, di Aliansi Rakyat Anti Penggusuran. Berat sekali itu, berat sekali. Karena dia cuman tukang mondar-mandir aja sih aku mah. Rajin menjahit tuh, menjahit jaringan. Ke Jogja, ke Bekasi ya, nah, Tangerang ya. Waduh. Luar biasa. Mungkin nanti bisa ke Majalengka itu atau Sumedang. Jadi sebetulnya di Bandung yang itu kan di alun-alun tuh ada tuh Kota Bandung tuh diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum tuh ya. Kalau sekarang nih sedang ngakak kayaknya Tuhannya nih, karena banyak konflik tuh ya. Ternyata gitu. Akan ada banyak lagi konflik atau penggusuran di Kota Bandung. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 454 ya titik dalam satu program Kotaku. Belum lagi misalnya rel kereta tuh ya, rel kereta yang Bandung Jakarta itu, kereta cepat. Jadi secepat apa keretanya tuh nggak tahu. Namanya kereta cepat nggak tahu lah, secepat. Tapi itu juga yang akan terjadi di sana. Artinya kawan-kawan di Bandung dan sekitarnya, kalau misalnya Bandung sudah separah itu, untuk masa depan akan ada konflik. Mungkin di daerah-daerah sekitar seperti di Sumedang, di Cianjur, kemudian juga Majalengka yang baru ada bandara tapi nggak beroperasi-operasi itu. itu siap-siap aja, karena juga PT KAI sedang mempersiapkan untuk mengaktifkan kembali jalur kereta yang dulu dibangun oleh Belanda. Majalengka, Cirebon, Bandung apa ya? Nah. Oh, ini ada yang nitip salam. Ya, oke. Di ya di maksud saya tuh grup-grup itu grup pendengar grup Solidario Taman Sari yang sudah kami share linknya di Instagram. Jadi kalau kawan-kawan ini grup apaan sih, itu grup audience atau audience lagi apa namanya, pendengar aja deh yang gampang ya. Grup pendengar maksudnya itu. Jadi ini grup bersifat temporer. Ini ada yang nitip salam buat Tuhan. Andai Tuhan dengar radio ini, semoga menurunkan azab buat pengkot bangsat seluruh Indonesia. Makasih. Oke. Kira iya, menurunkan dan menurunkan rejeki kepada Solidario, supaya atau rejeki ini maksudnya bisa kawan-kawan yang bisa ngedit audio lagi-lagi supaya iya SDM ya. Misalnya nanti di grup, oh, saya bantu deh buat ngedit audionya biar bisa diupload gitu. Nah, itu juga rejeki. Oh iya, ada yang nanya lagi nih. Kikas. Berapa program sih yang merusak di Bandung? Ih, gila, berapa program? Berapa program yang merusak di Bandung katanya. Punya pertanyaan juga nih hostnya nih. Kawan-kawan di grup nih ada yang tahu satu aja gedung tinggi di Bandung yang punyanya siapa misalnya? Tadi kan iya. Ya siapa tuh misalnya gedung BI itu yang di alun-alun tuh BI lagi ya, BRI ya. Iya. Mall misalnya, mall itu siapa yang punya juga? Iya, BIP ada, PPJ, Paris Panjapap. Di Paris tuh kalau hari buruh tuh aksinya rame loh. BBM naik tuh juga rame mereka itu. Mana di depan PPJ tuh ada aksi segede di Paris kayak kemarin. Paris Panjapap tuh ya aksinya gede itu. Solidaritasnya juga gede, kesadarannya meluas gitu. Berapa program? Ini masih ada yang nanya link ya Tuhan. Sabar ya yang linknya masih. Ini karena overload aja, banyak, terlalu banyak pendengar. Nah, ini maksudnya berapa titik? Mungkin berapa titik yang berpotensi dan mungkin yang sedang terjadi. Ya, tadi udah diceritakan sedikit. Mau ditambahkan lagi? Boleh. Ya, sebenarnya kan kalau bicara tentang titik, titik ini kan yang kita lihat sampai data 2019 itu ada 21 titik kan yang kemarin itu. Tapi terus berkembang karena emang itu bukan hanya dari pihak Pemkot Bandung sendiri. Juga bicara juga tentang BUMN, PT KAI itu juga lagi menggusur besar-besaran. Bahkan Buah Batu itu kan, sepanjang jalan Buah Batu itu yang di sampingnya itu akan diaktifasi lagi keretanya, untuk kereta wisata katanya. Kereta wisata ke Ciwide. Itu satu, belum lagi yang ngaku-ngaku tanah kayak yang kasus Dago Elos nih. Kasus Dago Elos ini ketika memang keturunan Belanda, Muller tuh mengakui katanya itu tanah nenek moyangnya gitu. Tapi pas dicek di BPN-nya tanah negara bebas. Ini gimana sih gitu intinya? Banyak yang ngaku-ngaku kan. Nah, sebenarnya kalau untuk bicara tentang peta konflik itu, semuanya juga bisa jadi korban hari ini sesuai dengan kepentingannya kan, kepentingan penguasa dan juga bagaimana koalisi penguasa dan pengusaha ini. Ya siap-siap aja, hari ini Taman Sari yang jadi korban, ya berikutnya kita gitu. Maka bersolidaritas lah, karena memang perjuangan hari ini itu bukan hanya perjuangan warga Taman Sari sendiri, tapi perjuangan bersama terhadap ruang hidup. Kalau untuk titik, ya kotaku aja punya 454 titik, bayangin aja tersebar di 121 kelurahan, 30 kecamatan Kota Bandung. Tuh, 458 RW, 121 kelurahan, 30 kecamatan Kota Bandung, itu data kotaku. Selamat datang di gua di penggusuran besar-besaran Bandung Lautan Gusur. Belum lagi program-program yang nasional kan, ada kereta cepat dan kereta cepat banyak sih sebenarnya. Ah, teruslah digusur, memang udah nasib rakyat miskin ini kayaknya. Nah, jadi siap-siap aja nih yang di Bandung ya. Maksudnya siap-siap dalam artian isi dulu pengetahuannya, salah satunya dengan mempunyai pengalaman soal itu. Berbeda antara kawan-kawan yang cuma tahu dari buku soal perampasan ruang hidup plus konflik-konflik atau bentrokan-bentrokan yang terjadi dengan yang memang mengalami langsung. Perspektifnya akan berbeda, pengetahuannya juga akan berbeda. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang masih bingung soal ini harus bagaimana dan lain-lain, mungkin bisa banyak-banyak berdialog atau ngobrol itu dengan datang langsung ke lokasi di mana lokasi konflik terdekat anjing. Karena ini meluas di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa acak mau di mana deh, mau daerah mana gitu. Pasti ada konflik terdekat gitu. Nah, tapi biasanya jangan sok tahu gitu ya, karena terus datang mau mimpin gitu. Woi, caranya tuh gini untuk melawan perampasan ruang hidup itu. Ah, tai kalian itu. Paling digituin sama warganya. Kamu ini loh, baru aja baca buku kata pengantar udah sok-sokan mau jadi jagoan. Kata Widodo tuh jembut kalian ini. Paling digituin sama warga. Nah itu, jadi tolong lagi. Tadi sih sebenarnya ada salam kepada Yang Maha Tuhan itu. Apalagi ya kita ya, mungkin akan lagu lagi atau apa. Dina, siap lagu? New Noise. Lagu New Noise. Refuse lagunya ini. Judulnya New Noise ya. Noise baru. Selamat mendengarkan. freedom, I don't need him. Where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Give it in and in and do do do do. Ya, kita akan membahas tentang pengalaman bentrok di sana kayak apa sih gitu. Tadi kan disinggung sedikit ya soal Beko pertama kali datang ke Taman Sari, kemudian terjadi bentrok. Terus juga kayak intimidasi. Intimidasi yang sering terjadi misalnya dari ormas ataupun dari siapa lagi emang selain ormas? Oh, aparat kepolisian tentu saja. Itu kayak apa? Kalau biasanya sih aparat-aparat gini ngirim intel yang sebetulnya dia ingin menyusup tapi ternyata tetap aja kelihatan beda gitu. Badannya gede, rambut cepak, cuman berdua, misalnya berdua ya udah berdua aja di acara itu intel misalnya gitu. Berdua kadang pisah jalan-jalan kemana terus nyatu lagi berdua. Nah, itulah biasanya ciri-ciri. Nah. Ya. Ya. Itu tolong diceritakan ya, Peru sama Kelana nih. Duh, bicara ceritain pengalaman bentrok ya. Beberapa kali aksi juga udah lebih dari 30 kayak kita aksi selama di Taman Sari. Kalau bentrok itu ya mulai pertama kali penghadangan di mana ya ceritanya ya? Di bulan November aja dulu, November ketika memang lagi pengukuran tuh. Jadi kan ada militer juga yang dikirim, tentara kayak gitu. Ya itu kan intimidasi warga untuk mendata warga yang mana aja yang katanya yang pro. Ya warga kan banyak yang terintimidasi, bahkan ada juga yang akhirnya konflik sesama. Mulai pertama kali itu tanggal ya tepat besok sih kalau kita memperingati setahunnya 6 Desember tuh mulai pertama kali 6 Desember tuh Beko datang. Dan di situ bisa berhasil dihentiin warga bersama solidaritas sore hari itu tanggal 6 Desember. Terus lanjut lagi mulai komplotin besar-besaran itu dimulai tanggal 6 Maret 2018. Itu ketika memang sidang ke-8 di PTUN, warga bersama solidaritas juga datang ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tiba-tiba dengar kabar Beko itu jalan lagi ya. Dan Beko itu kan udah rusak lah boleh dikatain. Dibretelin sama kawan-kawan. Di ya gitulah. Terus Bekonya jalan, otomatis beberapa kawan-kawan disuruh ke Taman Sari untuk ngelihat gitu. Beko jalan. Ya kita pas sore itu peringatin ininya pihak kontraktornya bahwa emang proses hukum masih berjalan, tolong hargai warga. Tapi ya kontraktornya kan biasa angkuhnya. Mereka langsung di situ langsung terjadi pemukulan terhadap kawan-kawan. Dua orang yang dipukul, tiga orang. Pertama Oki itu bisa kita tarik lagi. Terus Babau dipukul di depan masjid, itu digulung sekitar lebih dari 10 orang lah ngegulung dia. Terus aku yang udah lari udah terselamatkan, ngelihat kawan dipukul yang gak enak lah. Masa kawan dipukul kita ngelihat dari jauh, balik lagi ya aku juga yang dipukul. Ternyata 4 orang ngegulung. Tadi situ akhirnya memantik kawan-kawan untuk kayak gak terima lah kawan-kawan, kenapa sih harus dipukul. Terus sore itu rame, pokoknya sore rame. Tapi sidang warga belum beres, kita nunggu warga sampai maghrib. Dan bagaimana kan capaian kawan-kawan ya, memang Beko tarik mundur aja, tarik dari keluar dari lingkungan warga. Dari situ mulai panas. Sekitar jam 8 kita mulai konsolidasi sama warga, kita rapatin, ya warga silakan datang sana suruh naik Beko. Tapi kontraktornya gak mau, bahkan kan warga juga dibalik ancam karena emang di dekat posnya kontraktor itu pemremannya lagi mabok. Nah, karena emang ini banget akhirnya ya terjadilah bentrok malam itu. Malam itu dimulai dari jam 10 malam bentrok kawan-kawan itu sampai jam 2 pagi. Sama pihak premannya. Terus aparat juga tuh udah ngundang ormas semua, mereka udah rame rupanya. Yang di dalam RW 11 itu ratusan kawan-kawan, yang di luar tapi lebih banyak. Udah mulai ada peta konfliknya. Nah, itu kan langsung diturunin tim taktis Prabu itu. Jam 2 itu kan ya kita didesak sampai ke depan masjid, serupa kita suruh bubar. Ya kawan-kawan bubar, tapi ada beberapa kawan juga yang masih melanjutkan untuk konsolidasi besok. Katanya juga mediasi lagi, mediasi antar kontraktor yang ditengahi sama pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian seolah menyalahkan warga pas besoknya. Besok juga kita akan aksi lagi. Jadi sampai jam 2 terus kita lanjut lagi rapat di sebuah tempat. Jam 3 sampai jam 4:30 lah kita rapat. Jam 9 pagi itu kita aksi lagi. Itu hari yang panjang. 9 pagi kita aksi terus jalan kaki lagi aksinya. Jalan kaki sampai sore ya gitu terus. Itu tanggal 6 Maret. Terus berlanjut ketika memang beko terus mengeruk rumah-rumah warga. Lanjut lagi tanggal 12 April yang pas pemukulan di Balkot itu, yang rame itu, yang polisi mukul kita. Itu kan, itu sebenarnya ada dua waktu yang harus kawan-kawan sadari juga. Pertama kali kita ngeblokir jalan, dan di situ ada satu kawan kita yang dibanting kan, dibanting jam setengah dua gitulah, setengah dua. Terus ada kawan satu kawan kita masih pelajar, dia ditarik dan dipukulin ya, Dimas itu dipukulin di dalam kan habis-habisan. Terus ya itu seorang teman kita juga Eheng menyusul ke dalam, ya mereka berdua akhirnya ditangkep. Kita nggak terima dong teman kita ditangkep, ya kita akhirnya beralih demo aksinya ke Polrestabes karena kebetulan deket, cuma berjarak berapa ratus meter gitulah. Ya kita macetin aja jalan agak liar dikit aksinya, sampai akhirnya teman kita dilepas. Kita balik lagi ke Balkot sesuai dengan tuntutan kawan-kawan, mereka memang harus narik alat berat. Nah, di situ terjadi juga akhirnya bentrok besar-besaran banget, sampai tiga orang teman kita kan diseret ke dalam, bahkan lagi-lagi ada juga pelajar yang tangannya retak kan, tangannya retak juga, kawan itu dipukulin habis-habisan pokoknya di dalam itu, sampai nggak sadarkan diri. Ada Oki itu nggak sadarkan diri sampai mereka harus dirujuk ke rumah sakit, belum lagi dihitung dengan kawan-kawan yang luka-luka itu. Oh ya, tanggal 6 Maret itu yang pas bentrok malam itu ada 21 orang kawan-kawan yang luka-luka. Ada yang bocor kepala, ada yang kulit perutnya kesabet apa gitu, karena emang kan yang dilempar, kita dilemparin beling, batu juga, ada yang pingsan. Dan malam itu juga terjadi pembakaran beko kan. Ya, sampai sekarang kita juga enggak tahu siapa yang ngebakar bekonya. Itu tanggal 12 April. Terus kapan lagi kita oh ya, di ini hampir bentrok juga di DHK, hampir bentrok sama pihak kepolisian itu, udah pagarnya udah rengsok. BPN juga kita hampir bentrok juga, pokoknya tiada aksi tanpa bentrok lah kalau kawan-kawan. Udah ini udah sebuah hal yang harus kita perjuangkan lah, dan risikonya harus ditanggung juga. Kelana, ada tambahan Kelana? Enggak. Ini ada pertanyaan di grup. Apa? Ya, ada pertanyaan tuh. Wah, gue ikut grup juga sih. Apa Mil? Pertanyaan. Ya. Apa sih ini? Apa ada harapan setelah pergantian wali kota baru? Atau penggusuran itu memang kerja warisan? Nah, jadi ada harapan nggak? Ini kan wali kotanya bukan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tak dong. Ridwan Kamil lagi gitu. Nah, ada harapan enggak setelah pergantian wali kota baru, atau penggusuran itu emang siapapun wali kotanya akan tetap dijalankan gitu? Ya, satu sih pesan saya, jangan gantungin harapannya kepada pemimpin gitu. Ya, karena kami percaya siapapun pemimpinnya, ya penindasan akan terus berlangsung. Enggak ada ketika memang ini ganti pemerintahan terus menjadi baik. Ya itu kan kepentingan juga sama, kepentingan pemodal juga, duit yang bermain gitu. Sama aja sih. Ya yang sekarang itu perjuangan itu ya dari perjuangan kita. Jangan sampai mengharapin ke pemimpin, ke ya pemerintahan baru ini. Enggak ada juga, sama aja. Malah lebih edan lagi lah kalau yang ini juga kayaknya. Kalau Ridwan Kamil itu kan enak tuh. Dia kan centil. Ya kita ganggu aja citranya. Dia kan paling gusar tuh, kalau citranya udah diganggu, dia pasti gusar. Kayak kita selalu posting foto dia yang di apa, lukisan dia yang ditempel setan tanah itu, kan dia gusar terus. Dia sampai masuk ke komenan kawan-kawan. Ya hal-hal substansi enggak dibahas sama dia. Ya politiknya kan, politik pemimpin hari itu kan politik artifisial kan, bukan substansial. Politik permukaan aja. Sama aja lah umur kami. Enggak ada yang bisa ngerubah juga selain kita. Gak ngaruh ya. Gak ada harapan berarti. Gak ada harapan. Sama satu lagi ya. Satu lagi nih pertanyaannya. Ini ada yang minta dibahas. Ada yang minta dibahas. Nah, ini menarik juga ini. Mana tadi? Coba bahas coba pendapat warga mengenai statement CS Mil yang bilang warga diprovokatori oleh LSM kiri katanya. Oh. Itu pernah ya kayaknya emang ya statement itu ya. By Ridwan Kamil itu tadi ya. Aduh, gimana pendapatnya? Apa sih LSM kiri? Provokator. LSM kiri itu yang gimana? LSM kiri itu siapa sih gitu intinya? Aku bingung. Apa, iya, apaan gitu. LSM kiri, lembaga swasta kelola masyarakat kayaknya. Kuliahnya ikut apaan? Iya, ya itu ya jadi pertanyaan kita. Ridwan Kamil kan udah MUD, Master Urban Design gitu katanya. MUD. Tapi kayaknya dia selama mahasiswa tuh ya kupu-kupu, kuliah pulang kayaknya. Buka iya, ada juga yang kawan-kawan kura-kura, kuliah rapat. Provokator itu gimana ya? Kalau kita tuh meletakkannya gini, Pemkor itu penjajah. Ya, warga Taman Sari itu yang dijajah. Kalau misalnya flashback kepada zaman kemerdekaan Indonesia juga, ya semua yang panding pador itu juga dikatain provokator juga kali gitu intinya. Kalau boleh dikata sepakat atau enggak sepakat provokator, ya kita boleh katain sepakat juga. Memang kita provokator kok, memang provokator untuk demi kebaikan daripada mereka provokator untuk keburukan gitu. Udah ngerampok hak orang lain lagi, nuduh provokator, padahal dia provokator juga kan. Provokator ngundang CSR masuk ke Kota Bandung membangun. Kalau LSM kiri, apa sih LSM kiri itu gitu ini? Kemana atau kiri? Kiri. Kiri. Ya kayaknya Ridwan Kamil itu enggak ngerti tentang arti solidaritas gitu. Padahal kan ya setiap orang atau setiap individu itu kan memiliki hak bahkan kewajiban juga kan untuk menolong sesamanya gitu. Apalagi kalau kita percaya dengan habum minannas itu kan. Ya sesama kita makhluk sosial kok harus saling tolong-menolong. Jangan sampai ya itu urusanmu, ini urusanku, itu kan yang diinginkan oleh pihak kapitalisme dan juga pihak penguasa. Soalnya kita tuh terpecah belah. Ini kan sama aja mereka tuh kayak kolonial lah disebutnya itu. Memang Pemkot Bandung ini kan kolonial. Udah melakukan apa pecah belah di warga, terus menuduh orang provokator, ya itulah watak-watak kolonial tuh masih melekat gitu. Apalagi watak fasis gitu. Emang hari ini berjuang tuh harus mengenal harus ngeliat KTP dulu? Enggak lah. Semua orang juga punya hak untuk memperjuangkan sesamanya. Ya, hati-hati dengan kata-kata iya, provokasi dari Pemkot ya. Kalau saya kiri, terus kalau misalnya udah kalau enggak kiri dia baper gitu. Ah, aku bukan kiri ternyata. Biasanya juga kalau di konflik-konflik kayak gitu, kayak kemarin ya terjadi di Sukoharjo ini. Kemudian kalau di Temon memang sering juga pertanyaan soal KTP kamu mana? Kamu orang mana? Kayak gitu-gitu loh. Artinya ketika kita mendengar ucapan itu, kayak jargon-jargon yang selama ini sering didengarkan oleh pihak yang sama, misalnya fasis juga, NKRI harga mati, itu ternyata nggak mereka gunakan di situ ya. Kan kita semua kan punya hak untuk bersolidaritas atas kemanusiaan maupun lingkungan ya, kerusakan, adanya kerusakan lingkungan, kita punya hak untuk bersolidaritas. Jadi kalau ada yang nanya kamu KTP mana, kemarin ada sih sebetulnya waktu di Sukoharjo, kamu orang mana? KTP-nya orang Indonesia, Indonesianya mana? Katanya anjing. Ya, si Fadel ya. Fadel itu. Jadi belum cukup kalau kita jawab Indonesia ternyata. Nah, oke. Okay. Kalau kemarin ada sempat pembicaraan soal kalau yang pas peringatan 1 tahun pencabutan listrik di Temon tuh itu bentuk shock terapi kata orang Angkasa Pura. Nah, ini kan shock terapi ini semacam intimidasi yang terus dilakukan oleh pihak-pihak penguasa nih ya, termasuk ormasnya dan lain-lain. Kayak pencabutan listrik, kemudian tanya KTP mana, orang mana, itu upaya pemecah belahan. Kemudian ini apakah ini juga terjadi di Taman Sari misalnya? Shock terapi semacam ini atau gimana untuk Taman Sari ini? Ada enggak shock terapi untuk warga maupun kawan-kawan, misalnya ancaman dari ormas ataupun dari aparat langsung gitu? Keadaan beko tuh udah jadi shock terapi juga gitu. Ya beko parkir di depan rumah siapa yang gak gugup, apalagi itu kayak Mang Ajo itu yang punya anaknya Ajam kan sampai ya tiap hari dia ngelihat anak umur 3 tahun tiap hari ngelihat rumah-rumah tetangganya dihancurin gitu. gimana kasus terapi itu satu. Terus juga pasca kita bentrok tanggal 6 Maret itu kan ada kas, ada ancaman pembunuhan kan terhadap beberapa kawan-kawan saudara Rita itu. Jadi pilihannya duit atau parang. Akhirnya kan ada kawan-kawan yang harus dievakuasi di sebuah tempat kan, emang ya itu sekitar sebulan lebih lah dia dievakuasi karena emang ada ancaman itu nyata banget gitu. Selain memang melalui ini juga ketemu langsung kan, ketemu langsung termasuk juga warga pertama-tama kali banget kasus Tamsar itu sekitar bulan akhir Oktober itu, Oktober 2017 ada rencana penculikan terhadap warga, toko-toko warga yang memang warga yang frontal banget emang ngelawan, ada rencana penculikan itu yang sampai akhirnya kan Tamsar rame itu. Jadi di tengah hujan-hujan kita jemput warga yang diancam untuk diculik. Ya selalu hal-hal kayak gitu. Ya Orba masih bercokol kok. Rezim fasis Orba itu masih bercokol. Untuk sampai sekarang juga ancaman-ancaman itu masih ada, tapi enjoy aja lah. Karena udah konsekuensi perjuangan. Edas. Ya, ternyata niatan untuk bersolidaritas aja, kemudian tadi soal perspektif tuh gak cukup ya. Kita juga perlu latihan atau fisik gitu. Misalnya lari tiap pagi gitu, siap-siap kalau pas bentrok untuk lari. Lari nyelamatin temennya maksudnya, bukan lari kabur ya. Kemudian pas bentrok itu kita juga harus siap menangkis pukulan dan memukul balik. Itu kan bagian dari yang harus disiapkan setiap aksi. Karena tadi kita semua mendengar setiap aksi atau pas demo ke tempat-tempat yang tadi disebutkan oleh Vero itu pasti terjadi bentrok ya. Artinya kawan-kawan selain bersolidaritas itu selain perspektif dan kawani atau modal-modal kawani itu gak cukup modal kawani. Tapi fisik coy. Biar bisa ya. Iya, latihan tinju kayak atau Muay Thai biar kayak di film Ong Bak itu. Ong Bak. Ya, itu. Atau apapun lah itu yang penting bela diri. Ya, ini kita lagu dulu ya apa gimana? Ya, sebelum closing statement kita lagu dulu. Dari lagu dari Pangalo, Kami Adalah Tuhan, tuh yang tadi nitip salam ke Tuhan. Yeah, yeah. Can we do it again? Yeah, yeah. Can we do it again? Yeah, yeah. I need to do it again. Yeah, yeah. Do it. Kami penguasa dari Sumatera hingga Papua. Sejak merdeka kami gantikan Belanda sebagai penjajah atau pemerintah. Itu sama saja selagi kami tetap kaya. Cobalah ingat apa yang kau lihat. Kinerja akalmu telah kami ikat dengan segala cara dari sejarah. Sejak kau masih sekolah hingga dewasa, kau pun percaya pada retorika hukum Pancasila. Kami tertawa dalam mobil mewah sementara kau lapar dan tak punya rumah. Tanamu disita, gusur-gusur-gusur seperti mengusir gusur. Sebelum darah berlumur, masyarakat harus mundur. Kembalilah kau pelupur atau masuk lubang dubur. Berakhir di liang kubur. Dengarkanlah pemuka agama bergabar tentang melawan kami adalah dosa. Ingin masuk ke surga, daftarkan dirimu jadi tentara sekarang juga. Siapakah kami? Siapakah kami? Ya, ya, ya, ya, come on. Ya, ya, ya, come on. Sejak reformasi, kau harapkan demokrasi. Itu hanya ilusi, kritis sampai kau mati. Orang tak peduli, karena media telah kami manipulasi. Siaran televisi dengan konsumsi yang kami monitori. Kau hanya seorang petani, dengan omong kosong filosofi nenek moyang yang sudah basi. Kini zaman akumulasi, modal dan energi. Pelihara Basuki dan FPI. Lanjutkan slogan pembangunan, untuk rakyat beri keadilan. Itu kau percaya, kau pikir kami gila. Mana mungkin kami mau rakyat sejahtera. Lantas kami beli berlian dan emas pakai apa? Apakah kau sudah lupa kami alisan diwara. Gembongnya para pendeta, lihat dirimu hanyalah buruh seharga asli. palsu. Bila berontak dibuang ke pulau buru. Dar dar, dasar proletar. Telah kami rampas lahanmu berhektar-hektar. Semua kami bakar. Berhentilah bermimpi perihal keadilan. Karena kalian adalah budak dan kami adalah tua. Kau pikir kami punya belas kasihan? Kalian akan terus kami awasi. Dari buyut kalian hingga tujuh kalian. Sekali lagi kalian pasti bertanya, siapakah kami? Siapakah kami? Kami adalah Tuhan. Kamilah yang menentukan takdir kalian. Dan kami adalah Tuhan tanpa ampunan. Kami tentukan hidup kalian sesuai selera kami. Mampus kalian semua. Nanti jangan coba bikin ketentraman dengan penuh dan ancaman. Jika demikian rasa yang tak menghidup, raksasa yang tidur di bawah selimut pedang yang palsu, maka pada saat itulah sejarah akan kembali membenarkan kisah-kisah Jawab yang mereka akan bayar sampai di depan angkot. Yo, pertama-tama saya akan menanggapi soal grup ya, apa perlu saya yang jawab nih? Ya. Jadi begini kawan-kawan pendengar semuanya, setiap kita akan siaran itu kan karena radionya streaming dan keterbatasan sumber daya alam dan lain-lain, jadi kita siarannya pas ada tema yang akan kita bahas aja gitu. Makanya setiap siaran kita sebar poster di akun Instagram dan akun Twitter Radio Solidario, kemudian juga link grup diskusi sekaligus link streamingnya. Nah, link grup diskusi di WhatsApp ini sebetulnya sifatnya temporer ya, atau hanya atau ad hoc gitu, sementara. Jadi setelah acara selesai ataupun diskusi selesai, kita hapus tuh grup gitu sebetulnya. Jadi ini juga kayak gitu. Kemarin juga terjadi waktu diskusi soal temon, grupnya ternyata jangan dibubarin kayak gitu-gitu. Sama juga kayak sekarang. Jadi sebetulnya grupnya akan dibubarkan. Gitu ya. Nah, kalau banyak kawan-kawan pendengar yang tadi putus-putus, kita akan upload juga acara kita sore ini, tapi setelah audionya diedit gitu. Nah, ini dia masalahnya, kembali yang edit audio ini kan keterbatasan sumber daya manusia. Kita sangat terbuka dengan kawan-kawan yang berinisiatif menjadi sukarelawan untuk edit audio. Lagi-lagi saya ingatkan, saya omongin lagi ya, kita sangat terbuka. Misalnya ada, oh saya aja gitu, gak apa-apa, silakan, kita sangat terbuka. Nah, tadi juga ada pertanyaan soal apakah radio ini akan siaran terus. Gimana pertanyaannya? Iya kan? Oh, stasiun radio. Kita belum merebut alat produksi ya. Kalau akan menjadi FM ataupun radio konvensional, itu kita belum merebut alat produksi. Jadi sementara ya kayak gini aja, lewat streaming di internet ya. Jadi belum ada rencana untuk FM, kecuali ada lagi-lagi kawan-kawan berinisiatif, oh aku ini ada FM nih di sini aja, atau gimana, itu beda lagi. Oke. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di grup ya. Jadi pengalu boleh mereka hidup. Silakan kawan-kawan. Tadi itu ya jawaban saya. Kami maksudnya di sini yang terlibat dalam produksi di siaran ini, termasuk Pimpro-nya Mila yang juga menjadi admin di Solidario Taman Sari dan operatornya juga. Ya. Ini mungkin ada, masih ada pertanyaan enggak sih, Mil? Mil? Ditutup aja. Ya, acara kita akan tutup, tapi sebelumnya ini akan ada closing statement dari kawan-kawan yang jauh-jauh dari Bandung ke Jogja nih, cuma mau diwawancari Solidario, bayangin tuh. militan sekali nih kawan dari Taman Sari ini. Ya. Dan kita enggak mau pasin karena sobat Miss Queen itu malam ya. Ya. Ya, silakan statement terakhir. Ya, bicara tentang ruang hidup dan juga bicara tentang apa itu solidaritas gitu. Intinya hal itu harus terus dirawat, itu hal itu harus terus dijaga. Ya, jauh-jauhilah drama-dramanya gitu. Kawan-kawan harus tahu yang harus kita kedepankan adalah kemanusiaan itu sendiri gitu. Terus terlalu naif gitu kiranya kalau misalnya kita hanya bermain di sosial media. Kita harus juga turun langsung ke lapangan, dan juga kontribusi itu bisa lewat apapun sebenarnya. Kawan-kawan bisa, kawan-kawan yang senang musik silakan memberikan kontribusinya, apapun bisa gitu. Dan juga bagaimana hari ini juga melihat gerakan solidaritas itu bukan hanya sifat kaku gitu, bukan hanya terjebak di aktivisme seolah-olah kita itu kasar segala rupa, kita juga harus memang mengedepankan bahwa emang sisi humanis kita gitu, dan juga bagaimana harus bisa masuk ke semua orang. Intinya kan yang sekarang yang pengen kita pantik itu adalah bagaimana hari ini manusia itu jangan sampai kekosongan terhadap kemanusiaannya sendiri. Itu aja. Kelana dari saya ya, dikit aja ya. Mengenai perampasan ruang hidup ini sendiri, saya rasa perampasan ruang hidup ini tidak hanya merugikan dari sisi sektor ekonomi dan juga tempat tinggal, tapi perampasan ruang hidup ini juga telah merugikan hal-hal lain yang tidak bisa dihitung dengan nominal, misalnya kenangan dan misalkan ada kedekatan emosional terhadap lingkungannya. Ada, kalau misalkan kita sebelum tergusur kan, misalnya ada tetangga kita butuh apa-apa tinggal bilang ke tetangga, tapi setelah tergusur kan jadi berpisah-pisah lingkungan kita, jadi baru lagi kita harus menyesuaikan lagi. Belum lagi kayak semacam yang tadinya anaknya sekolah dekat jadi jauh, dan harus harus mengurusi hal-hal yang memang tidak bisa dihitung dengan nominal itu sendiri gitu. Kemudian untuk bersolidaritas sendiri, kita bisa melakukannya dengan apa saja gitu. Kita bisanya apa gitu, ya kita lakukan gitu. Misalkan teman-teman bisanya bermusik, ya kita bersolidaritas melalui bermusik. Tapi tidak lupa juga kita turun langsung ke lapangan gitu, biar merasakan sendiri bagaimana rasanya gitu berada dalam tekanan dan situasi. Ya seperti itu aja sih. Ya tadi closing statement ya, terima kasih untuk kawan-kawan Bandung di Taman Sari. Mungkin kita akan berjumpa lagi setelah ini, karena saya juga ada rencana main-main ke Bandung. Tur ke Bandung, tur konflik. Ya itu tadi closing statementnya ya kawan-kawan. Terima kasih sudah mendengarkan Solidario. Kami sangat berbahagia untuk sore ini, karena ternyata sambutannya juga luar biasa ya. Kita akan bertemu lagi di tema berikutnya. Kawan-kawan kalau mau siaran di kotanya gitu, silakan aja nanti bisa koordinasi kontak itu kawan yang ada di sini untuk siaran Solidario, gimana ininya caranya. Bisa aja kawan-kawan di situ lakukan siarannya. Ada yang mau dikabarkan misalnya di Indramayu nih, kayak Toto gitu kan. Toto nih kemana-mana menyuarakan soal batu bara di Indramayu. Kemarin waktu kita di Bandung, dia kabarkan soal kriminalisasi sawin dan sukma di Indramayu. Nah itu iya, solidaritas juga kita untuk Budi Pego, kemudian untuk wilayah-wilayah atau titik-titik konflik lain di Indonesia. Jangan lupa kawan-kawan yang ada di manapun, silakan datang aja ke titik konflik terdekat untuk belajar ataupun gimana sih cara menghancurkan kerusakan ini gitu. Karena ada undang-undang setan ya, undang-undang nomor 2 tahun 2012. Itu ingat itu undang-undang musuh rakyat itu. Ya. Selamat sore. Mungkin Pimpro ada yang mau disampaikan, operator? Oh, cukup. Oke. Selamat sore kawan-kawan. Semoga tidak pilek dan batuk-batuk. Terima kasih. Yo, yo, yo, yo. yo, my, yo. Menghitung kawan yang bertahan dalam pertempuran, perang yang personal tantang waktu kehidupan. Apa kabar? Apakah kakimu telah berakar atau masih kabar kobar mengembara dan berlayar hari berganti? Apakah mimpimu juga ikut berganti? Mencoba kompromi dengan belukar hidup yang teramat sulit untuk dimengerti, yang kerap kali melukai hati setiap pemimpi yang menjalani, yang girang menjajaki dan gigih melampaui setiap jurang dilewati dengan tawa juga nyali, dengan musik dan imaji berani menunda mati untuk penuhi amor hati. Gores pena, tuangkan gelisah, rayakan kesunyian jiwamu dengan mencipta. Memilih berbeda, memilah dunia dan menolak tua meski umur telah senja. Apa yang kau harapkan, perbenih yang kau tanamkan, meneruskan intensi atau melupakan potensi diri yang berambisi, merakit luka dengan puisi, meramu kembali hidup yang terlewatkan dalam ilusi. Pada kawanku berbagi janji untuk mengalahkan hari dengan rokok juga kopi, dengan waras filosofi. Aku yang menapaki hari dengan pola para pejuang, menantang ketidakmungkinan dengan gaya menerjang. Kami membangkang di dalam arus keseragaman, hidup yang melebutkan kehendakku, jiwaku, ragaku, akalku, mimpiku, juga cintaku kepada semesta yang melahirkan diriku. Kami menari karena mabuk kesadaran dan memilih kegilaan sebagai makna kehidupan. Kebebasan ku aminkan dalam wujud keliaran. Kami rawat kewarasan dengan hasrat pembangkangan, dan ku rindukan persahabatan sebagai piranti pengusir kebosanan. Namun jarak membentang, maka ku sendiri yang mengepakkan tangan jalani setiap sunyi kemuakan. Ku menari dalam kelam dunia ini kawan, merayakan hidup dengan hasrat pemberontakan. Berjanji dalam hati bahwa aku tak berhenti melampaui diri sendiri dengan amor fati. Bekali hati nalarku mengambil kendali, setiap ngajarku genapi dengan revolusi diri. Kehendak berkuasa menantang penguasa, merumuskan senjata dengan tajam kata-kata. Ku mati berkali dan lahir kembali, menata kembali moralku yang basi. Sampaikan pada kawanku yang lelah mengembara, yang memendam angkara atas tongkatnya dunia. Jangan pernah menyerah meskipun tak bermakna, tetap jalani hidup ini dengan sepenuhnya. Tetaplah kehunus amarahmu macam semangat Sisyphus, kepakan harapanmu bagai sayapnya Ikarus. Walau hangus ragamu jangan terberangus, meskipun absurd yang penting kau tulus. Aku menari dalam kelam dunia ini kawan, merayakan hidup dengan hasrat pemberontakan. Berjanji dalam hati bahwa aku tak berhenti melampaui diri sendiri dengan amor fati. Fatih.